بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. 10. Beradab dalam bertanya. Sering kali kita saksikan pada majelis-majelis ilmu bahwa ada penuntut ilmu yang bertanya dengan pertanyaan yang terlalu memaksa. Terlebih lagi sebenarnya jawaban itu sudah diketahui oleh sang penanya. Maksud dari pertanyaan yang disampaikannya hanyalah sekedar menguji sang guru atau sebagai bentuk bangga diri karena ingin dilihat oleh yang lainnya bahwa dia adalah orang yang berilmu. Kemudian kita pun akan dapati dirinya justru dia menampakkan jawaban dari pertanyaannya kepada sang guru. Maka hal yang seperti ini merupakan bentuk buruknya adab di dalam menyampaikan pertanyaan dan buruknya niat dari sang pelakunya terhadap guru tersebut. Karena dia telah berusaha untuk menampakkan kelemahan sang guru dan juga sebagai bentuk buruknya adab dia kepada Allah Ta'ala terkait niatnya. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Amma ba'd. Nah, ini di antara adab, dan ini adab yang penting dalam menuntut ilmu, dalam bertanya. Karena dia tidak hanya di sini beradab kepada sang guru tetapi beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada kalanya orang yang riya ketika bertanya. Dan dia tidak beradab kepada Allah, tidak pula beradab kepada gurunya. Dalam beberapa majelis ilmu, di sini majelis ilmu bukan majelis umum, tetapi majelis khusus seperti ini, ya. Atau dalam kelas, mungkin antum di Uthman mungkin ada orang-orang yang mungkin apa ya, sok pinter atau pengen nguji guru dan pengen jadi bintang kelas, pengen dianggap pinter. Dengan diantara caranya yang syaitan bisikkan ke kalbu mereka, memaksa pertanyaannya, atau mereka sudah tahu jawaban atas pertanyaan itu, tapi kenapa masih bertanya? Bukan karena pengen supaya teman-temannya tahu, tapi pengen menguji guru ini seberapa sih hebatnya nahunya gitu. Tiba-tiba bertanya, Pak Ustadz, afwan, ma i'rabu hadha, misalnya ma i'rabu laita ya ustaz fi hadhil jumlah ya ustaz. Padahal pelajarannya bukan pelajaran nahwu. Pelajarannya mustalah hadis. Ya, nanyanya nahwu. Gitu. Ya, kemudian ada sebuah hadis misalnya seperti hadis di atas. Anna a'rabiyan wa nabiyyu mata sa'ah dan seterusnya. Kemudian nanya sesuatu yang memang detail. Ustaz, ana as'alukum ya ustaz, as'alukum billah. Fa huna yuqal fi hadithihi ya ustaz. Ma ma'na al-hadith ya ustaz fi istilah usuliyyin wa aidan fi istilah ahli al-hadith. Jazakumullah khairah. Ustaz bilang jazakumullah khairah, si jazakumullah khairah. Lu tahu enggak nih pelajaran apa? Kan gitu. Ya. Hal-hal yang seperti itu kalau maksudnya hanyalah untuk menguji guru ini seberapa ensiklopedia sih. Kalau cuman gitu doang tahunya, ya guru ini ternyata kalah sama ustadz lain, misalnya begitu, maka ini merupakan bentuk pelecehan dan kurang adat terhadap orang yang berkenan untuk mengajarinya. Atau sebagai bentuk bangga diri karena ingin dilihat oleh yang lainnya, duh dia punya maklumat, nanyanya berat, uy. Gitu, supaya dianggap begitu, ya, bahwa dia itu berilmu. Nah, kadang seperti itu. Hati-hati dengan karakter seperti ini. Ini karakter takjub kepada dirinya sendiri dan sulit nanti ketika jadi dai yang seperti ini takjub dengan pendakwahan dia. Ya, dan menganggap bahwa saya dakwah asatidzah lain itu ya enggak seperti dakwahnya dia. Karena apa? Terbiasa memelihara perasaan ujub dan bangga diri ketika masih menuntut ilmu. Nanti kalau misalnya udah jadi ustadz, itu kelihatan soknya gitu. Dan menganggap dakwah-dakwah siapapun lain itu enggak semisal dakwahnya. Dakwahnya adalah dakwah mithaliyah, teladan. Sementara dakwah orang lain, dakwah naqis, ya, dakwah yang kurang, ada hal yang perlu dilalat. Ya, yang seperti ini berbahaya, sikap seperti ini berbahaya. Tidak mencontohkan kepada murid-muridnya nanti sikap insaf, melainkan mencontohkan ke muridnya nanti bagaimana caranya agar fanatik kepada dirinya. Iya. Orang yang takjub dan ujub terhadap dirinya ketika dia masih menuntut ilmu dan terus dipelihara, dia tidak bertaubat, tidak istighfar, maka nanti ketika dia menjadi da'i, dia tidak menyeru kepada Allah, menyeru menuju Allah, tidak, tapi menyeru li nafsihi, untuk dirinya, dan itu bahaya sekali. Ya. Atau ada yang mau kerja, Henry mau kerja, langsung atau gimana? Oh, dari sini langsung, jam berapa maksudnya? Hah? Oh, bentar lagi berarti? Ya, berarti ada kita sampai jam 6.45 ya. Antum ada, antum mau kerja enggak? Ada enggak? Enggak ada. Ini Gus Miftah bukan ini? Hah? Hah? Antum? Gus Miftah. Gimana? Dedi gimana Dedi? Antum yang masuk Islamin itu kan? Gus Miftah? Iya kan? Masya Allah Gus Miftah, Masya Allah, Masya Allah. Anda gak nyangka ternyata antum udah, harusnya udah terkenal antum, tapi masih kesini, Masya Allah. Besok-besok, hah? Tawadu, ya Masya Allah. Besok-besok tolong bawa Mas Dedi kesini ya. Ayo, bawa. Masya Allah sering masuk TV beliau ini, Masya Allah. Saya mana tadi? Bentuk bangga diri, Suf lihat. Beda dengan Gus Miftah, beliau Masya Allah tidak, tawadu, Masya Allah. Ya walaupun kontrakannya dibayarin ya. Tapi kemudian kita pun akan dapati dirinya justru dia menampakkan jawaban dari pertanyaannya kepada sang guru. Kadang-kadang menjadi debat kepada sang guru. Ya, gurunya agak kebingungan dengan pertanyaan dirinya. Tapi kemudian dianya si penanya ini dengan agak sedikit ujubnya kemudian menawarkan pilihan jawaban. Tapi Ustaz sepertinya begini Ustaz jawabannya Ustaz gini. Ya situ yang nanya, situ yang akhirnya ngejawab. Ternyata ustaznya pintar juga, ustaznya pengen membongkar murid ini supaya kelihatan sama murid lain, dia murid yang ujub. Dibilang sama ustaznya, ustaznya belaga pilon. Waduh, afwan, antum tahu gak akhi jawabannya, kata ustaznya. Dia kemudian mengorek, jawabannya gini-gini, Ustaz. Masya Allah, ajib antum. Teman-temannya kemudian justru terkena biusnya ustaz, yang ustaznya ini tahu caranya bagaimana membongkar murid seperti ini. Ada ustaz-ustaz yang pintar. Mungkin karena dulu juga gitu mungkin ya, pinter ya. Gue tahu trik lo gitu kan orang jadi begini kan, kita kalau sebagai guru dan sebagian dari antum kan ngajar, dengan pengalaman mengajar itu kita tuh bisa ngerti mana murid, kita bisa memilah mana murid yang memang dia pinter, mana yang memang dia baik, mana dia akhlak yang baik tapi bahlul atau dia ya. Kadang kita tuh kalau ngajar itu bisa mengklasifikasikan siapa orang. Kita bisa mempelajari mereka, gitu. Semakin lama kita ngajar, semakin lama, semakin kita bisa membedakan antara murid-murid yang memang dia tawadu dengan murid-murid yang dari sorot matanya itu songong ini muridnya. Tahu, bisa-bisa ngerti kita dengan apa? Dengan pengalaman mengajar. Ya, jadi nanti antum bolehlah bagus mengajar TPA dulu atau mengajar pemuda sekitar sedikit-sedikit. Nanti akan merasakan dan bisa membedakan. Ya siapa-siapa yang begini, siapa-siapa yang begitu. Tapi kemudian dan buruknya niat dari sang pelakunya terhadap guru tersebut karena dia telah berusaha untuk menampakkan kelemahan sang guru. Tapi karena dia niatnya kurang baik maka dia buruk adab kepada Allah Ta'ala. Lanjut, tabar. Memang ada juga beberapa orang yang menyampaikan pertanyaan tanpa adanya maksud untuk menguji sang guru. Dan sebenarnya dia memiliki niat yang baik. Hanya saja dia tidak memenuhi adab dari adab ilmu. Az-Zahabi rahimahullah di dalam kitabnya Siyar Alam An-Nubala menyebutkan bahwa Ismail bin Binti As-Suddi berkata, suatu ketika saya kadang berada di majelis Malik, lalu ia ditanya tentang sesuatu yang berkaitan dengan ilmu waris, dan ia menjawabnya dengan merujuk pada pendapat Zaid. Maka saya pun bertanya, bagaimana dengan pendapat Ali dan Ibnu Mas'ud dalam masalah ini? Maka beliau pun memberi isyarat kepada para pembantunya, tatkala mereka menuju ke arah saya. Saya pun melarikan diri dari mereka, tidak mampu mengejar saya. Mereka berkata, apa yang akan kita lakukan dengan buku-buku dan tempat tintanya? Beliau menjawab, carilah dia dengan lemah lembut. Maka mereka pun mendatangi saya dan saya pergi bersama mereka. Malik bertanya, dari mana asalmu? Saya menjawab, dari Kufah. Beliau berkata, di mana engkau tinggalkan adab? Saya menjawab, saya bertanya hanya untuk mendapatkan keterangan. Beliau berkata, sungguh keutamaan Ali dan Abdullah bin Mas'ud tidak bisa diingkari. Namun penduduk negeri kami berpegang pada pendapat Zaid bin Sabit. Jika engkau berada di tengah-tengah suatu kaum, maka jangan engkau mengawali untuk mereka dengan sesuatu yang tidak mereka kenal, sehingga mereka pun mengawali untukmu dengan sesuatu yang tidak engkau senangi. Nah, Taib, di sini ikhwan, kita harus memiliki muroat dan perhatian terhadap kondisi sekitar kita. Kalau mereka tidak mengenal hal yang akan kita tawarkan, jangan gebiah uyah langsung begitu saja sehingga orang-orang salah paham dan mengingkari antum. Di sini ada beberapa orang yang menyampaikan pertanyaan tanpa maksud untuk menguji, bukan maksud begitu, tetapi ada kesalahan dari kalimatnya yang mana itu membuat orang itu tidak atau salah paham karena mereka belum paham. Di sini ada cerita dari Ismail bin binti As-Suddi. Di sini kalau Anda lihat Ismail bin Musa bin binti As-Suddi. Ada kulihal Ismail berkata, suatu ketika saya berada di majlis Malik. Malik bin Anas rahimahullah. Yaitu di Madinah. Lalu Imam Malik ditanya tentang sesuatu yang berkaitan dengan ilmu waris. Karena Imam Malik itu ahli hadis sekaligus ahli fikih. Dan Imam Malik pun menjawabnya dengan merujuk pada pendapat Zaid. Yang mereka ahli Madinah itu merujuk pada pendapat Zaid. Maka saya pun bertanya kemudian, wahai Imam, bagaimana dengan pendapat Ali dan Ibnu Mas'ud dalam masalah ini? Maka beliau pun memberi isyarat kepada para pembantunya. Isyarat. Ya, isyarat gitu. Mas Hendri bikin masalah. Gitu. Apa isyaratnya? Ya. Antum juga bingung. Maksud kayak gitu. Ya, disar kayak gitu. Maka tatkala mereka menuju arah saya pun melarikan diri, jadi kabur duluan gitu. Ya, dan mereka tidak mampu mengejar saya. Ini murid nyari masalah. Ya, kabur habis itu. Jadi udah digeseran. Beresin. Jangan disisain. Nah, kayak gitu. Ya. Tapi udah tahu gua bakal dikeprukin gua nih, ya kan? Akhirnya pergi, ya. Akhirnya pergi melarikan diri. Maka mereka pun bertanya, apa yang ingin kita lakukan dengan buku-buku dan tempat tintanya? Beliau menjawab, jadi Henry ini kabur, tapi bukunya itu masih di situ gitu. Ya, murid-murid lain, ya Imam Malik, gimana nih? Ketinggalan bukunya, tintanya gimana? Apa yang kita lakukan? Ya. Maka kata Imam Malik, carilah dia dengan lemah lembut. Ya, coba lihat di sini ada kesalahpahaman nggak kira-kira ya? Salah pahamnya Henry ini dikira tuh bakal dihantam habis-habisan gitu loh. Padahal pengen dinasihati, ya. Dah, cari lemah lembut. Jangan dia apa-apain, cari dengan lemah lembut, gitu kan? Maka dicarilah, mendatangi, ya, datang dan saya pergi bersama mereka kemudian. Maka menghadap ke Imam Malik. Imam Malik bertanya, "Dari mana asal kamu?" Maka saya bilang, "Dari Kufah." Ah, dari Persia, dari Kufah. Yang mana orang Kufah itu memegang pendapatnya Ibnu Mas'ud. Ya, gitu ya. Dalam urusan fikih banyak. Ya. Maka kata Imam Malik, di mana engkau tinggalkan adab? Ya, tuh. Pertanyaannya menghujam banget itu ke hati itu. Ya. Ketika melihat misalnya Faisal duduk, kayak duduk anak kecil kayak gitu. Antum lagi ngelepas adab ya Faisal? Gimana rasanya? Benar-benar. Cengengesan, kayak dia. Ya, gimana rasanya? Di mana engkau tinggalkan adab? Maka kemudian saya menjawab, ya Imam, saya bertanya cuma untuk meminta keterangan. Ada nggak orang ini, dia nih, si Ismail, sang Ismail ini bermaksud untuk mengadu pendapat? Enggak maksud begitu. Itulah ketika orang nggak maksud buruk, nggak, tapi nggak ngerti konteks, jadinya salah sikap gitu loh. Saya cuma nyari keterangan wahai Imam gitu. Maka kata beliau, ya sungguh keutamaan Ali bin Abi Thalib, keutamaan Abdullah bin Mas'ud tidak bisa diingkari. Namun penduduk negeri kami berpegang pada pendapat Zaid bin Thabit. Di sini bukan berarti Imam Malik mengajak fanatik kepada Zaid bin Thabit, bukan. Artinya gini ikhwan. Antum ke majelis Aswaja misalnya, ya. Kemudian ada ta'lim Aswaja, kitab fikih Syafi'i. Habis itu di tengah-tengah orang yang memang bermadzhab Syafi'i, antum kemudian bertanya, "Pak Yai, Ini kan ada dalil kayak gini-gini Pak Yai, menurut sampean gimana kalau mazhab Hanbali Pak Yai? Ya orang-orang pada mengamuk, Kyai ya, langsung bilang beresin. Tulang jangan sisain, kasih ke jin. Nah, gitu. Ya, beresin. Karena ya berarti ini enggak ngerti sikon, enggak ngerti situasi daerah tersebut. Betul, mazhab Hanbali betul masyaallah agung, Imam Ahmad dan para ulamanya masyaallah syarif. Tetapi orang kita ini sedang belajar fikih Syafi'i, jangan kemudian antum malah bertanya mazhab Hanbali dalam hal ini, gitu kan? Maka dikatakan oleh Imam Malik, jika engkau berada di tengah-tengah suatu kaum, maka jangan engkau mengawali untuk mereka sesuatu yang tidak mereka kenal, sehingga mereka pun mengawali untukmu dengan sesuatu yang tidak engkau senangi, gitu ya. Nah di sini makanya kita hidup dimanapun, ya, melangkahkan kaki dimanapun, perhatikan antropologi daerah itu. Antropologi sini kondisinya, tradisinya bagaimana. Selama tidak melanggar syariat, ya udah nggak masalah, jangan diapa-apain. Ya, selama tidak melanggar syariat. Kalaupun melanggar syariat juga jangan langsung frontal antum ingkari begitu saja. Perlu step apa? Perlu langkah dan cara. Gimana caranya supaya ada perubahan minimal? Minimal saya ingkari lah gitu. Tapi mengingkari juga jangan jangan sampai membuat mereka itu justru emosi dan marah. Taip, lanjut. Lanjut, bisa jadi ada yang bertanya. Bisa jadi ada yang bertanya, bukankah merupakan hal yang wajar jika kita berdiskusi? Maka dapat kita jawab, ya benar. Akan tetapi diskusi yang diiringi dengan adab, terlebih lagi berdiskusi dengan seorang guru. Jika diskusi itu dilakukan dengan penuh adab, maka hal itu adalah sesuatu yang layak untuk dilakukan. Dan merupakan sikap yang buruk tatkala Anda bertanya namun Anda sebenarnya sudah mengetahui jawabannya. Yang Anda inginkan hanyalah menampakkan kehebatan diri Anda dan merendahkan orang lain. Maka hal ini merupakan bentuk perdebatan yang diharamkan dalam agama. Terlebih lagi jika hal ini dilakukan dengan orang yang lebih alim daripada Anda. Ditambah lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkesan memaksa dan berlebihan. Baik, di sini pernah ada terjadi di sini, tapi bukan di majelis. Ada imam sholat, kemudian di sebelah sini ada beberapa tamu sebenarnya. Tamu salah satu orang inilah. Di hari libur maksudnya, hari Minggu atau semisal itu. Ada zuhur di sini. Nah, anaknya beliau itu Masya Allah, berisiknya Masya Allah. Sampai pas zikir pun masih berisik, ngomong terus. Anaknya usia paling 4, 5 tahun, 6 tahun. Nah, kemudian Ana dari situ ada bilang, shh, Ana gituin. Nah, bapak ini seperti kurang terima. Bapak ini bilang, giniin Ana. Maksudnya, ya stop, gak usah giniin anak saya, gitu. Ya, terus Ana udah zikir, Ana keluar, dia kemudian menghampiri Ana. Langsung, Pak Ustadz, langsung ngajak diskusi. Tapi lama-lama jadi maksain Ana, gitu loh. Anda keluarkan dalil, keluarkan hujah, keluarkan perkataan Imam Malik dan para ulama Malikiyah mengenai anak-anak di masjid kalau berisik bagaimana itu, terus beradu argumen dengan dia sampai marbot pun mulai emosi juga melihatnya karena melihat anak itu didebat gitu loh. Nah, orang seperti ini enggak ngerti konteks. Pertama, dia enggak ngerti dia itu tamu pertama. Kedua, dia enggak ngerti siapa yang dia debat dan juga enggak ngerti apa yang konten perdebatan, dan Ana sudah membicarakan dengan ilmiah, dia enggak menerima tapi tetap dengan argumennya. Ketiga, dia enggak mengerti keadaan masjid ini. Masjid ini biasa kan tenang, kan seperti biasa tenang kan, kayak antum kalau soal di sini tuh jemaah pada tenang. Kalaupun bawa anak kecil, anak kecilnya pada tenang di sini karena Ana agak tegas. Iya, agak tegas, makanya yang anak kecilnya agak ramai itu enggak berani untuk dibawa ke sini yang orang-orang sini. Nah, di situ enggak memahami itu. Inilah orang-orang seperti ini. Mereka memang beralasannya bagus, anak saya pengen supaya rajin ke masjid dan seterusnya. Tetapi di sinilah kita perlu ketika melangkah di suatu daerah, pahamilah daerah tersebut dengan baik. Jadi jangan melihat itu dari corong depan bagian diri kita dan diri kita doang, tapi lihatlah lebih luas bahwasanya tidak semua yang kita sangka ketika sangkakan itu sesuai dengan persangkaan kita, gitu ya. Baik, kemudian disebutkan pula oleh Az-Zahabi rahimahullah di dalam kitabnya Syiar Alam An-Nubala. Syiar Alam An-Nubala. Syiar A'lam An-Nubala. bahwa pada suatu hari di dalam majelis Sabton, seorang ulama negeri Andalus, dikirimi secarik kertas dari salah seorang raja yang menanyakan tentang bentuk dua daun timbangan di akhirat nanti. Apakah terbuat dari emas ataukah dari perak? Maka dia, Sabton, pun membalik kertas tersebut lalu menulis padanya. Nabi SAW bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Masya Allah, ajib. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ini kira-kira jawaban ulama ini tepat enggak? Tepat. Tepat dan muadib, memberikan adab kepada penanya. Ya, antum nanya di sini, "Pak Ustaz, itu tadi tentang air mani, Ustaz. Kira-kira air mani itu kalau warnanya oranye gimana, Ustaz ya?" Jawabannya adalah, "Ukhruj ya adu Allah." Iya. Sebagian ulama kita juga seperti itu. Ada kemarin seperti Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili di salah satu daurah, ada di antara asatidzah, daurah asatidzah bertanya, ya Syekh, "Mal farqu bainal jin wasyaiton wa iblis?" Maka jawabannya Syekh adalah hendaknya penuntut ilmu di sini bertanya hal-hal yang bermanfaat buat dia, gitu. Sekarang nih, kenapa ini Syekh Sulaiman Ar-Rahili menjawab pertanyaan tersebut dengan kalimat tersebut, memberikan tanbih, jangan bertanya hal yang seperti ini, tidak bermanfaat. Sebenarnya bermanfaat enggak membedakan antara jin, iblis dan syaitan? Bermanfaat, akhi, bermanfaat. Ada maknanya jin itu. Ada orang banyak salah paham tentang iblis, tentang jin dan tentang syaitan, perlu tahu. Cuman kenapa beliau berkata begitu? Karena makomnya ini adalah apa? Asatidzah itu enggak perlu nanya hal seperti ini. Mereka ini hal seperti ini tuh udah mudah sekali bagi kita untuk ibaratnya ada seorang ustaz bertanya, "Ya Syekh, ma hukmu al-ightisal ba'dal junub?" Apa hukum mandi setelah kita junub ya Syekh? Ini pertanyaan ustaz atau pertanyaan apa? Ya, hal-hal seperti ini tuh enggak bermanfaat lagi untuk ditanya. Antum tuh sudah tahu gitu loh. Begitu, ya. Tapi kalau untuk thalabul ilm atau bukan ustadz atau orang biasa bertanya seperti ini, kita jawab. Ya enggak? Kita jawab. Iya. Antum masih bertanya karena, "Ustaz, ma hukmu salat al-fard? Salat faridah?" Antum nanya. "Nah, Ustaz, tenang nanya, Ustaz." Antum nanya. "Apa hukumnya salat wajib?" Antum nanya, benar. Benar, Ustaz. Coba ulang. Apa hukumnya salat wajib? Coba bentar, ulang. Apa hukumnya salat wajib? Itu jawabannya ada di situ, salat wajib. Antum gimana? Gitu kan? Seperti itu, ikhwan. Antum nanya apa hukumnya salat wajib? Apa hukumnya salat sunnah, Ustaz? Antum ngajak ribut ke mana? Kan gitu. Nanya tapi kan gimana ya? Yang tepat lah gitu. Itu pernah seperti itu. Kemudian di daurahnya Syekh Abdul Razak waktu itu kita belajar beliau di kitab Syarh Sunan Al-Muzani ya. Mengkhatamkan kitab tersebut dengan penjelasan beliau rahafidullah. Ada seorang ustaz nanya lewat secara kertas, kan kita nanya lewat secara kertas, "Syekh, bagaimana keadaan kondisi kaum ini, disebutkan beberapa kaum, kaumnya Madian atau siapa gitu ya, apakah mereka begini-begini?" Seperti tadi pertanyaannya model-model kayak gini. Maka kata Syekh Abdul Razak, setelah dibacakan pertanyaan itu, beliau menjawab apa ya ikhwan? "Tilka ummatun qad khulat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun." Khalas. Soal akhir. Tanya bertanya begitu. Ya gitu jawabannya langsung kayak gitu. Itu umat yang sudah berlalu. Mereka dapat apa yang mereka lakukan. Antum dapat apa yang lakukan. Wa la tus'alun, antum enggak ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Ya khalas. La tas'al khalas. Udah, enggak usah nanya hal-hal yang enggak bermanfaat seperti itu maksudnya. Tuh lihat. Di sini para ulama mengajarkan adab kepada bahkan kepada kita asatidzah. Iya. Dan itu penting sekali, gitu loh. Penting sekali. Jadi ketika antum nanya ke seorang ustaz di kajian, terus pertanyaan antum mardut, tertolak, apalagi dirobek kertasnya, itu jangan salin ustaz. Mungkin antumnya tidak pas nanyanya. Ya. Pelajaran tentang mani. Antum tanya, "Ustaz, apakah Ustaz Fulan Hizbi?" Ah, ini dirobek. Antum. Kita ngomongin mani. antum nanya fulan hizbi atau gimana, dirobek kertas antum. Ya, ini enggak relevan. Baik, lanjut. Para ulama salaf sangat tidak menyukai dan menganggapnya sebagai suatu hal yang buruk atas orang yang bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Dan apabila hal seperti itu ditanyakan kepada mereka, maka mereka akan menjawab, tunggulah sampai hal itu benar-benar terjadi. Sekarang tanyakanlah tentang hal-hal yang telah terjadi. Hal ini karena beradab dalam menyampaikan pertanyaan merupakan kelaziman yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Jadi ulama salaf enggak suka dan hal tersebut termasuk keburukan. Orang bertanya sesuatu yang belum terjadi. Nanti kalau gini gimana, Ustaz? Kalau gitu gimana, Ustaz? Kalau gini dan seterusnya. Repot, udahlah, jalin aja. Ya, Ustaz, apa hukumnya kalau misalnya ada manusia muka mirip kebo? Gimana kalau dia jadi imam, Ustaz? Jadi imam sholat Id. Dia mirip banget dengan kebo, Ustaz. Ya, gimana jawabannya Ustaz ini? Ya, megang apa Ustaz habis itu? Coba tanya lagi, akhi. Ya, kan gitu. Ya. Ya, Gus Miftah ya. Ustaz, gimana kalau seorang mu'alaf gundul, Ustaz? Apakah diterima syahadatnya? Tanya lagi, kan gitu. Antum nanya sesuatu yang enggak terjadi atau yang terjadi pun tidak perlu ditanyakan lagi, gitu kan? Ya. Hal-hal seperti ini membuat tersia-siakan waktu dan tidak ada manfaatnya, ya. Tidak ada manfaatnya, insyaallah. Seperti itu ya. Jadi menuturkan hal-hal atau pertanyaan yang tidak memberikan faedah sedikit pun dan tidak akan terjadi mungkin, itu sesuatu hal tersebut tidaklah merupakan orang, bukan termasuk atau penuntut ada ilmu. Hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan amal sama sekali, bahkan sejarah pun tidak mencatat hal tersebut, seperti ya terompah Nabi misalnya. Ya, terompah Nabi itu khasiatnya apa ya, Ustaz ya? Nah, kan repot. Rambutnya Nabi, Ustaz, kalau sehelai kita ambil kira-kira gimana hidup kita, Ustaz? Nah. Dan seterusnya. Lauh Mahfudz itu kertasnya warna apa, Ustaz? Nah. Apa coba? Ya. Yang seperti ini kurang beradab. Jadi tanyalah hal-hal yang membuat ilmu kita bertambah dan iman kita meningkat. Seperti itu. Ada pertanyaan yang benar? Ada pertanyaan? Antum mau pergi nanti? Kelas, idhab. Ukhruj. Ya, hati-hati, jazakumullah khaira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal? Enggak ada? Gus Miftah, enggak ada Gus Miftah? Ya, alhamdulillah. Baik, kita cukup sampai sini aja, ikhwan. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.